malam ini ku ditemani bintang-bintang, tapi tidak dirimu sayang karena kau jauh dariku. Tapi tidak dirimu sayang karena kau tiada di dekatku. Ada di hatiku, jaga selalu dirimu sayang, doakan cepat ku pulang. Jaga selalu dirimu sayang, cintamu takkan aku duakan. Aku duakan.